Bukan subhanallah lagi, subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ya. Bukan lagi yakni subhanallah, bukan lagi Allahu Akbar, tapi ana akbar, ana akbar. Ya. Ikhwanizakumullah. Zikirnya adalah anallah, Allahu ana. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Subhanallah. Kata beliau, wa in qasurat anil kufri wa kanat ahabba ila iblis min kabairid dunub. Walaupun sedikit levelnya di bawah kekafiran, sebagian bid'ah-bid'ah itu yang berkata tentang Allah tanpa ilmu itu masih di bawah kekafiran. Ya, yakni bid'ah yang bukan mukafirah tingkatannya. Namun kata beliau, bid'ah yang demikian lebih disenangi oleh iblis daripada kabairud dunub, dosa-dosa besar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada dosa-dosa besar berupa maksiat, daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina, daripada dosa merampok, daripada dosa mencuri dan sebagainya. Bid'ah lebih disenangi oleh iblis. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, li'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Sebagian salaf mengatakan, dan ini masyhur dari ucapan Sufyan As-Sauri. Naam, Sufyan As-Sauri sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ja'ad di dalam musnadnya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Lalika'i di dalam kitab beliau, yakni Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah. Sebagian yang lain menyebutkan ini adalah riwayat dari Hasan Al-Basri. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah, perkataan sebagian salaf di antaranya dinukilkan dari Sufyan As-Sauri, di antaranya yang lain juga ada yang menukilkan ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata mereka, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Perlu diketahui, bid'ah itu adalah juga maksiat. Bid'ah itu adalah juga maksiat. Bedanya, kalau bid'ah mesti maksiat, tapi kalau maksiat belum tentu bid'ah. Naam. Karena bid'ah itu adalah mengada-ada perkara baru di dalam agama, yang itu jelas diharamkan oleh agama. Karena agama itu adalah datangnya dari wahyu, dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, disampaikan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan kepada umat. Maka tidak ada hak siapapun untuk membuat syariat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam khutbah yang dikenal dengan oleh para ulama penyebutan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Kenapa? Karena lafaz inilah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga khutbatun nikah. Sehingga khutbah ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Sunan Abu Dawud, di dalam kitabun nikah. Di dalam kitabun nikah. Karena khutbatun nikah itu adalah Rasulullah SAW membaca khutbah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, hingga beliau mengatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, yang diada-adakan di dalam agama, ya, bukan dalam permasalahan dunia. Kalau permasalahan dunia, Rasulullah SAW sudah memberikan kaidah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mau kalian pakai kendaraan ya, macam apa itu urusan dunia, sarana. Hukum asal dalam masalah dunia itu adalah hukumnya adalah mubah, boleh selama tidak datang larangan dalam syariat. Ya, selama tidak datang larangan dalam syariat hukumnya boleh. Berbeda dengan perkara agama. Perkara agama hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh hingga datang dalil yang memerintahkan. Ya. Asalnya kita tidak boleh sholat. Karena ini agama. Kecuali karena datang perintah suruh sholat, kita baru sholat. Sholat pun kita tidak boleh mengada-ada. Saya mau sholat, terserah saya. Enggak boleh, ini agama lu. Terus gimana? Sholat kamu harus sesuai dengan, ya ini perintah. Perintahnya apa? Sholat subuh, dua rakaat. Ya, sholat duhur, empat rakaat. Artinya, selaraskan, sesuaikan dengan datangnya perintah syariat. Itu dalam perkara agama. Berbeda dengan perkara dunia. Naam, ikhwan jazakumullah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya. Wasyarul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Nah, maka kalau dalam perkara dunia mau pesawat, ada kereta api, ya, ya itu bukan bid'ah karena perkara dunia itu. Karena orang sebagian dikit-dikit bid'ah, coba kalau gitu naik haji pakai unta aja. Di zamannya Rasulullah ada yang naik unta, ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, enggak masalah. Itu karena sarana. Ya, sarana itu dihukumi tujuannya. Nah, ya. Salat mau pakai pakaian warna apa silakan, selama tidak ada datang larangan. Nah, ikhwan jazakumullah. Tidak mengharuskan putih, walaupun Rasulullah SAW cinta yang putih. Nah, mau pakai, intinya adalah menutup aurat. Kan begitu. Ini perkara dunia. Sarana yang dipakai untuk ibadah. Nah, bukan berarti kemudian nanti membangun masjid berarti beda. Kalau begitu masjidnya Rasul saja yang dipakai. Ya, enggak. Karena sesuatu yang diberikan keluasan oleh agama, kita pun juga meluaskannya. Tetapi sesuatu yang dipersempit oleh agama, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, kita pun juga sesuaikan. Tidak boleh nambah, tidak boleh dikurangi. Nah, itu dalam perkara agama. Harus difahami. Didudukkan. Maka kalau dalam perkara agama itu hal-hal itu sifatnya tambahan, tambahan baru, pengadaan-pengadaan baru, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Nah, sehingga kata Rasulullah disebutkan oleh sebagian salaf, bid'ah itu lebih dicintai, lebih disenangi oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Li'annal maksiat. Karena maksiat itu yutabu minha, diharap bertaubat dari maksiat. Pelaku maksiat lebih diharap bisa bertaubat dari maksiat. Wal bid'ah, adapun bid'ah, la yutabu minha, tidak diharap taubat dari bid'ah. Kenapa ikhwan jazakumullah? Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-10, beliau menerangkan. Wa ma'na qaulihim, pengertian ucapan mereka salafus saleh, innal bid'ah la yutabu minha, bid'ah itu tidak diharap bisa taubat. Li'annal mubtadi alladhi yattakhidu dinan lam yasra'hu Allahu wala rasuluhu qad zuyyinat lahu su'amalihi fara'ahu hasana fa huwa la yatubu madama yarahu hasana. Kata beliau, pengertian ucapan mereka bahwasanya bid'ah itu tidak bisa diharap taubatnya, karena pelaku bid'ah yang dia mengambil agama ini dengan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dia sungguh amalannya dihias-hiasi. Amalan jeleknya itu dihias-hiasi. Di mana dia memandangnya itu adalah baik. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, tentang orang-orang yang memandang perbuatannya sebenarnya adalah jelek, cuman dihias-hiasi oleh syaitan, dan dia memandang perbuatannya adalah baik. Nah, وَمَنْ شَعَمَلُهُ فَرَعَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهِ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Orang yang melakukan yakni kejelekan yang dia memandangnya itu baik, apakah sama dengan orang yang tidak melakukan yang demikian? Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan yang dimaksudkan adalah Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, itu pun adalah dengan sebab-sebab. Di antara sebabnya adalah orang itu melakukan bid'ah. Dia tidak mau menerima begitu saja syariat, terima jadi untuk dia, pegangi, tapi dia bikin-bikin. Ya, dia menciptakan ajaran tersendiri, tuntunan tersendiri yang tidak datang dalam syariat. 6. Fara'ahu hasanah, dia memandang itu bagus. Dia memandang itu baik. Ini amalan baik. Ini bagus. Kemudian fawala yatubu madama yarahu hasanah, tentu dia tidak akan butuh taubat selama dia memandang itu adalah baik. Kenapa? Li anna awala taubah al ilmu bi anna fi'lahu syayyi liyatuba minhu. Karena namanya taubat itu awal kalinya tentu dia nyadarin. Dia nyadari kalau perbuatannya itu jelek, sehingga perlu dia tahu taubat. Kan begitu. Namanya orang taubat karena apa? Merasa salah, merasa dia terjatuh dalam kejelekan. Lah kalau kemudian dia berbuat merasa perbuatan bid'ahnya itu merasa baik, ya dia enggak butuh taubat. Nah, ikhwan jazakumullah, ini maksudnya. Sehingga taubat itu lebih disenangi, bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Kalau ahlul ma'asi, orang maksiat, ya sebenarnya mayoritasnya dia sadar dia itu melakukan maksiat, melakukan dosa. Sehingga ketika diberi nasihat, diberitahu, akan lebih mudah untuk bertaubat. Ngakuin, oh ya sebenarnya saya salah. Cuman, nah karena itu kan. Tapi, nah itu, dia ngaku salah. Sehingga lebih mudah diobatin. Lebih mudah diharap taubat orang melakukan maksiat. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Dia melakukan kebid'ahan itu, dia merasa ibadah. Dia merasa itu amal baik. Harus dihidupkan, harus disemarakkan. Malah. Sehingga ketika diberitahu, nentang ikhwan jazakumullah. Inilah maksudnya. Ikhwan jazakumullah, sebagian riwayat ini ada yang melemahkan jalurnya dari perkataan Sufyan ats-Tsauri ataupun Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Namun maknanya adalah sahih, maknanya adalah benar. Datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajaba an kulli sahibi bid'ah, an sahibi kulli bid'ah." Sesungguhnya Allah Ta'ala menutup taubat. Naam, hajabat taubah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menutup pintu taubat, menutup taubat dari pelaku setiap bid'ah. Selama dia melakukan kebid'ahan, diharap kecil untuk mau bertaubat. Bukan artinya sama sekali tertutup, ikhwan jazakumullah, karena ketika dia kemudian mendapatkan hidayah, mengetahui bahwasannya syariat ini telah sempurna, syariat itu harus sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis, sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Setelah dia ngerti demikian, ternyata amalan itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, amalan itu tidak dikerjakan oleh para sahabat, keyakinan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Setelah dia tahu, dia taubat bisa jadi. Nah, seperti yang terjadi kepada ikhwan jazakumullah, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau bertaubat dari bid'ahnya Mu'tazilah. Nah, karena tentunya Allahu yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki pula. Namun ikhwan jazakumullah, namun pada kenyataannya ahlul bid'ah itu lebih sulit, lebih kemungkinan kecil ya bertobat dibandingkan ahlul maksiat. Dari sisi itulah makanya iblis lebih senang kepada bid'ah dibandingkan maksiat. Hingga ikhwan jazakumullah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibana As-Sughra karya Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, kata beliau, "Li ayyashaba ibni fasikon satiron sunniyan ahabbu ilayya ayyashaba abidan mubtadi'an." Kata beliau Sa'id bin Jubair, "Anakku berteman dengan orang fasik." Fasik itu orang yang suka maksiat. Syatiran, yang merampok. Namun sunni, dia masih ahlu sunnah. Artinya ahlu sunnah tapi suka maksiat. Ya, itu lebih beliau senangi dibandingkan anaknya itu berteman dengan ahli ibadah tapi dari kalangan ahlul bid'ah. Kelihatannya taat, kelihatannya baik, tapi dari ahlul bid'ah. Nah, ikhwan jazakumullah, tentu yang terbaik adalah kalau seseorang itu berteman, bergaul dengan sunni, ahlu sunnah, yang yakni ta'at, yang ahli ta'at. Muti, yang ahli ta'at. Nah, kenapa demikian ikhwan jazakumullah? Al-Imam Al-Qayyim akan mendatangkan sisi-sisi perbedaan antara maksiat dan bid'ah. Kenapa bid'ah itu lebih parah, ya, lebih dahsyat penyimpangannya dibandingkan maksiat dari dosa-dosa besar. Maksiat yang sifatnya dosa-dosa besar, bid'ah itu lebih besar lagi. Beliau akan sebutkan nanti sisi-sisi, ya, ini lebih berbahayanya bid'ah. Ikhwan jazakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan tentang ayat Allah Ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 116, "Innal ladina yaftaruna 'alallahi al-kadzib la yuflihun." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustanad syar'i. Kata beliau dalam tafsir surah An-Nahl ayat 116, dalam tafsir beliau ketika menerangkan litaftaru 'alallahil kadzib liyaftaru innalladzina yaftaruna 'alallahil kadzib, sungguhnya orang-orang yang membikin-bikin kedustaan atas nama Allah, kata al-Imam Ibnu Katsir, termasuk dalam hal ini setiap orang yang membikin-bikin bid'ah yang tidak ada sandaran secara syar'i, tidak ada sandaran dalam syariat. Yaitu orang yang membikin-bikin bid'ah adalah termasuk dalam ayat Allah, innal ladina yaftaruna 'alallahil kadzib. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Karena dia memasukkan sesuatu ya dalam agama yang sebenarnya itu bukan asalnya dari agama. Sementara agama itu adalah asalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah mengadakan kedustaan atas nama Allah. Karena syariat adalah haknya Allah. Kemudian dia membuat syariat tersendiri. Dimasukkan dalam agama. Maka ini termasuk. Lihat keterangan Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir, ya, imam dalam tafsir. Dan beliau termasuk dari secara fikih madhab beliau adalah madhab Syafi'iyah. Imam Ibnu Katsir. 6. Alim ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah dalam hal fikih, tapi beliau dikenal yaitu ahli tafsir, sebagaimana tafsirnya adalah masyhur di kalangan kaum muslimin. Kata beliau, masuk dalam pengertian ayat ini yaitu orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah adalah setiap orang yang membikin-bikin bid'ah, ajaran baru, tuntunan baru yang tidak ada landasan secara syariatnya. 6. Insyaallah kita lanjutkan ikhwan jazakumullah pada pertemuan berikutnya keterangan Al-Imam Al-Qayyim tentang perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.